Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da aqulu a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Uhilla lakum laylatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa'afa ankum. فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. طيب أحسنت. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أم بعد. قال الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. Dihalalkan bagimu Lailatul Siyam, pada malam As-Siyam. Tayyib. As-Siyam di sini apakah umum di seluruh Siyam atau di Ramadan? Di hari puasa di sini apakah maksudnya di sini puasa Ramadan saja atau puasa seluruhnya walaupun di Rajab, hari Rajab? Coba dibaca tafsirnya. Qala al-mufassir atau qala al-mufassirun? Qala al-mufassirun hafizahumullah. Abahallahu lakum fi layali syahri Ramadan jima'a nisaikum. Baik, ahsant. Abahallahu lakum fi layali syahri Ramadan jima'a nisaikum. Jadi Allah membolehkan malam-malam bulan Ramadan untuk menjima istri-istri. Karena pada awalnya tidak diperbolehkan. Ya, maka ketika diperbolehkan di sini diperbolehkan, bukan diperbolehkan. Di waktu nuzulnya ayat ini diperbolehkan, dan itu untuk mempermudah urusan kaum muslimin, ya, karena apalagi orang-orang Arab, antum tahu sendiri ya, ya gitu. Jadi mereka enggak tahan. Dan ada sababun nuzulnya juga untuk ayat ini. Tapi kemudian qala Allah taala hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, coba dibaca. Hunna sitrun wa hifdzul lakum wa antum sitrun wa hifdzul lahun. Ahsant. Hunna, yaitu mereka, para istri, sitr dan hifz lakum. Ini libas di sini memiliki dua karakter, sitr dan hifz. Ya, ditafsirkan di sini libas ada dua karakter, sitr dan hifz. Apa makna sitr, apa makna hifz? Sitr nutupin, hifz menyimpan. Ya. Dua ini harus ada, ikhwan. Orang kalau misalnya berusaha nutupin tapi pengen enggak mau menyimpan, akan keluar juga pada waktunya. Ya enggak? Jadi ditutup untuk supaya tidak terlihat sama sekali. Dan juga menyimpan agar tidak bocor sama sekali gitu. Ya, jadi dan juga sebaliknya wa antum sitrun wa hifdzun lahun. Ya, sehingga suami maupun istri, maka haram atas mereka berdua untuk menceritakan aib atau problematika rumah tangga ke pihak lain, kecuali jika ada maslahat yang lebih besar. Ya, misalnya masalah perceraian atau lainnya gitu, yang tidak memungkinkan untuk diteruskan, maka boleh musyawarah. Sebagaimana dalam ayat lain dalam surat Al-Baqarah, insyaallah pada waktunya kita bahas. Qala Allah Ta'ala, alim Allah annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah mengetahui bahwa kalian tadinya takhtanuna anfusakum, mengkhianati diri kalian, artinya tidak dapat menahan diri kalian sendiri. Fataba alaikum. Tapi dia menerima taubat kalian, wa afa ankum, memaafkan kalian. Coba dibaca. Alim Allahu annakum kuntum takhununa anfusakum bimukhalafati ma harramahu Allahu alaykum min mujama'ati nisa'i ba'da al-isha'i fi layali as-siyam wa kana dhalika fi awwal al-islam fataballahu alaykum wa wassa'a lakum fil amr. Baik. Allah mengetahui annakum kuntum takhununa anfusakum, kalian mengkhianati diri kalian. Ya, mengkhianati diri kalian. Di sini dibahas, dibaca di Indonesia, ya, kalian tidak dapat menahan diri kalian. Maksudnya apa? Mukhalafah, pelanggaran yang terjadi yang Allah haramkan ketika itu di awal Islam. Mujama'atun nisa'i ba'dal isya fi layali siyam, menjima' para istri setelah isya. Nah, itu kan memang waktunya gitu kan, tapi ketika itu tidak diperbolehkan, bahkan sebagian puasa wisal, maka nggak tahan sebagian dari sahabat, nggak tahan. Nah, kira-kira Allah tahu nggak bahwa sebagian sahabat nggak tahan? Tahu pastinya, Allah tahu, Maha tahu, Alim bikul syai'an. Tapi terjadi. Allah takdirkan secara kauniyah terjadinya itu, walaupun secara takdir syar'i itu dilarang. Tapi betapa banyaknya takdir kauniyah yang bertentangan dengan takdir syar'iyah untuk penegakan hukum baru dari takdir syar'iyah agar lebih bermaslahat pada manusia. Ngerti gak maksudnya? Betapa banyaknya takdir kauniyah yang bertabrakan dengan maksud dari takdir syar'iyah, bukan bertabrakan sih bahasanya, tidak sesuai dengan takdir syar'iyah, tapi tujuannya untuk menjadikan adanya pembaharuan takdir syar'iyah yang lebih bermaslahat kemudian. Enggak. Ketika itu dilarang jima di malam Ramadan. Ini syar'iyah, hukum syar'i. Tapi secara kauni takdirnya gimana? Terjadi itu pelanggaran. Akhirnya Allah menurunkan hukum berikutnya, hukum syar'i berikutnya. Mana yang lebih berat hukumnya? Awal apa kemudian? Awalnya. Maka lebih bermaslahat kemudian. Oke? Dan pasti Allah Ta'ala ketika mentakdirkan sesuatu ada hikmahnya pastinya. Dan Allah Maha tahu siapa yang melanggar, siapa yang Maha tahu. Taib, kemudian fataba alaikum wa wassa'a lakum fil amri. Allah menerima taubat kalian dan memperluas perkara. Baik, kemudian qala Allah Ta'ala fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Sekarang silakan bashiruhunna. Kalian silakan campurilah mereka, para istri itu, wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang telah Allah tetapkan padamu. Coba dibaca tafsirnya. Fal an jami'uhunna watlubu ma qaddarallahu lakum minal aulad. Baik, ahsanta. Fal ana jami'uhunna, fi'il amr. Al-ana jami'uhunna, berarti perintah untuk menjima istrinya. Pertanyaan dari ikhwan, ini kan perintah ya? No. Sekarang jimalah mereka, istri-istri itu. Ini perintah dari Allah Ta'ala. Apakah ini berarti Allah mewajibkan jima pada malam Ramadan? No. Ini perintah Allah lah. Hah? Enggak, jadi tentu enggak lagi head lah. Enggak apa, lagi normal. Enggak ada pengecualian. Itu pengecualian itu, enggak usah dibahas yang itu. Lagi normal ini. Yang jima yuk, lo kenapa pi? Ya harus, karena ini perintah Allah. Emang enggak ada sih yang kayak gini, enggak ada. Cuman orang ini sok-sok ahli usul fikih kemudian beristimbat nih. Fal ana basyiruhunna. Kan al-amrul mutlak yang tadi lu wujub ya, perintah harus wajib jima nih setiap malam Ramadan. Ini beneran nih. Ini yang udah nikah, yang belum nikah nggak usah diurus lah. Ini yang udah nikah pak. Yang belum nikah biarkan mereka dalam kesendiriannya. Enggak, ini yang udah nikah. Harus jima kita. Ngotot istri jangan nggak kuat untuk besok. Aduh besok baru bangun sahur mandi lah gitu. Ini wajib ini kata Allah Taala. Qala Allah, qala Rasul. Al-an, al-an, basyiruhunna. Ayo cepat. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Kita cari anak sekarang. Gitu. Tiap malam bulan Ramadan, kecuali masa haidnya istri. Nah di sini ada kesalahannya. Makanya kita pernah membahas dalam syarah al-warqat, ya, al-amru ba'da an-nahi yarji'u ila ma qabla an-nahi. Perintah sebelum larangan itu hukumnya dikembalikan ke perintah setelah larangan hukumnya dikembalikan ke sebelum terlarangnya ia. Ya, orang-orang al-amru ba'da al-hadri yarji'u hukmuhu ila ma qabla an-nahi. Perintah setelah larangan, ya, perintah setelah larangan maka hukumnya kembali ke bagaimana hukum sebelum terlarangnya ia. Sebelum jima itu dilarang di bulan Ramadan, hukum jima apa di bulan Ramadan? Boleh-boleh aja kan? Maka boleh. Boleh dari segi apa? Pengizinannya. Ya. Tapi Ustaz, apakah bukannya hukumnya dianjurkan ya Ustaz? Karena kata Rasulullah SAW, wa fi budu'i ahadikum sadaqah. Di kemaluan istri kalian ada sedekah. Bukankah dianjurkan? Iya dia. Jadi hukumnya boleh dari segi perizinan, diizinkannya, dianjurkan dari segi kebaikannya gitu loh. Pahalanya dianjurkan. Begitu ya. Ya. Wallahu a'lam. Fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum watlubu ma qaddarallahu lakum minal aulad. Di sini juga ada anjuran ikhwan. Mubasyarah itu hendaknya diniatkan untuk mendapatkan anak. Ini di antara tujuannya. Di antara anjurannya pun tujuannya. Ya tujuannya iya ya. Di antara anjurannya dengan niatan itu. Maka siapa yang melakukan mubasyarah dengan ada niatan wa bataghu ma kataballahu ikhtiar dia untuk mempunyai anak, punya ataupun enggak, Allah berikan ataupun enggak, dia dapat pahala atas niatan jima dan niatan ibtigha ma kataballahu lakum. Ya begitu. Sebenarnya disebutkan sini. Ma qaddarallahu lakum minal awlad. Baik. Qala Allah Ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr. Baik, baca. Wa kulu washrabu hatta yadhharu lakum an-nuru sadiqu al-muntashiru fil ufuqi min al-fajr. Wa yatamayyaza min dhulamatil lail thumma atimmu siyama bil imsaki an 'anil muftirat ila dukhulil laili bi ghurubi syams. Jadi wa kulu washrabu, silakan makan silakan minum. Ini juga pengizinan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga anjuran. Sampai yatabayyana lakum hatta yadhharu lakum an-nur as-sadiq al-muntashir. Jadi al-khaytul abyad bukan benang putih secara zahir, benang putih atau khaytul aswad. Tadi ketika itu ada sahabat yang seperti itu ikhwan, memahami khaytul abyad itu dari pemahaman zahir yang yatabadar fi dhihn al-khayt, padahal ini majaz di sini. Al-khaytul abyad secara hakiki yang ma'ruf yaitu benang putih dan benang hitam dikumpulkan di balik bantalnya. Ntar kalau misalnya waktu fajar dilihat, kira-kira tuh benang hitam benang putih udah kelihatan hitamnya enggak gitu. Itu dulu sahabat kayak gitu memahami. Iya. Ya ini bukan berarti kita katakan sahabat ini jahil atau enggak. Ini memang di sinilah kita malah justru mendalil bahwa Al-Qur'an pada asalnya kita pahami yang mutabadir fi dhihin gitu loh. Ya, dari urufnya bahasa Arabnya zaman itu gitu loh. Bukan mutabadir fi dhihin di kita doang, tapi yang ma'ruf di Arab ketika itu. Namun kemudian Rasulullah SAW mengklarifikasikan maksudnya bukan itu. Iya, maksudnya bukan itu, melainkan Al-khaytul abyad di sini maksudnya la an-nur as-sadiq al-muntashir fil ufuq fil fajar. Ya, fajar sadiq. Fajar sadiq lah intinya. Wa yatamayyazu min dhulumatil lail, perbedakan dengan pekatnya gelapnya malam. Ala kulli hal, thumma atimmu siyama ila lail. Kemudian atimmu siyama ila lail bil imsak 'anil muftirat ila dukhulil lail bi ghurubis syams. Sempurnakan itu puasa dengan cara menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya sampai masuk malam. Dengan apa masuk malam? Ghurubus syams, terbenamnya matahari. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Nah, baca tafadhal. Wala tujami'u nisa'akum idza kuntum mu'takifina fil masajid. لأن هذا يفسد الاعتكاف وهو الإقامة في المسجد مدة معلومة بنية التقرب إلى الله تعالى. طيب أحسنت. ولا تبشرهن ولا تجمعوا نساءكم. Jangan kalian, ada larangan di sini, jangan kalian menjima istri kalian dalam keadaan kalian lagi i'tikaf di masjid. Antum mungkin lagi i'tikaf jima. How can this happen gitu. Kok iso, kalau bahasa kerennya itu kok iso. Iya. Kalau bahasa Inggrisnya kayak lampanja, how could this happen gitu. Bahasa Jawanya kok iso. Nah, cukup gitu. Kok iso. Iya. Bukan wali kota ya. Nah, itu kemudian kok bisa kayak gitu? Ya antum ngebayangin masjid di zaman sekarang, ya masjid zaman sekarang udah bagus itu, terpisah laki perempuan dan enak lah pak. Mungkin di ketika itu bisa jadi seseorang tergoda dengan istri yang lagi mengunjunginya, kemudian dia jima istrinya pas lagi i'tikaf, maka dilarang. Ini larangan bukan berarti sia-sia, ini melarang sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Ya ketika itu bisa terjadi. Tapi kalau sekarang mungkin nggak bisa terjadi, Ikhwan. Sangat kecil kemungkinannya. Tapi tetap nggak larangan ini berlaku? Ya pastinya berlaku. Ya berlaku. Ya jadi kalau misalnya istri kita datang, kita pas lagi i'tikaf, kita di masjid, boleh mungkin ngantar makanan atau ada keperluan obrolan sedikit, boleh. Tapi jangan la tubashiruhunna, jangan dijima. Dan ini juga menunjukkan segala zariah menuju mubasyarah juga dilarang. Cipika-cipiki jangan deh. Istri pakai bedak lu biar harum. Enggak. Nanti aja insyaallah pas lebaran saya hajar kamu nanti gitu. Gitu. Iya. Ya karena hadza yufsiru i'tikaf. Ini merusak i'tikaf. Tilka hudud Allah fala taqrabuha. وكذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. اقرأ. تلك الأحكام التي شرعها الله لكم هي حدوده الفاصلة بين الحلال والحرام، فلا تقربوها حتى لا تقعوا في الحرام. بمثل هذا البيان الواضح يبين الله آياته وآياته. السلام عليكم. يبين الله آياته وأحكامه للناس كي يتقوه ويخشوه. أحسنت. تلك حدود الله فلا تقربوها. Ini semua hukum-hukum ini adalah batasan-batasan Allah yang membedakan antara halal dan haram. Maka jangan kalian dekati. Hatta la taqu'u fil haram. Supaya kalian tidak terjerumus ke dalam haram. Bimithli hadzal bayanil wadhihi yubayyinu Allahu ayatihi wa ahkamahu linnas. Dengan penjelasan yang jelas seperti ini, Allah menjelaskan tanda-tandanya, ayat-ayatnya dan hukum-hukumnya untuk manusia. Tujuannya apa? Kay yattaquhu wa yakhshaw, supaya mereka bertakwa dan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Lanjutkan ayat berikutnya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al hukam. لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Janganlah kalian memakan harta sebagian dari diri kalian, itu teman-teman kalian, dengan cara yang batil. Coba dibaca sampai akhir. Qala al-mufassirun hafizahumullah wa la ya'kul ba'dakum mala ba'din bisababi wala ya'kul ba'dukum. Oh, assalamualaikum. Wala ya'kul ba'dukum mala ba'din bisababi batil kal yaminil kadhib bisababin batilin bisababin batilin. Assalamualaikum. Kal yaminil kadhib wal ghasab was-sariqah warishwah war-riba wa nahwi dhalika wala tadfa'u bi amwalikum ila al-hukam lita'kulu an tariqi takhasumi amwala ta'ifah minan nasi bil batil wa antum ta'lamuna tahrima dhalika 'alaykum. Ahsant. Wala ya'kul ba'dukum mala ba'din bisababin batil. Jangan sebagian dari kalian itu mengambil makan harta sebagian lainnya dengan sebab yang batil, yaitu dengan sebab, ya, dengan perantara, dengan cara yang tidak benar, seperti al-yamin al-kadhibah. Seperti apa? Sumpah dusta itu dalam hal apa coba? Baik dalam penegakan hukum di kehakiman apa pengadilan, sumpah dusta bisa, atau yang lebih kecil dari itu yang biasa ada di kalangan Arab ketika itu, yaitu yang disebut talfiqus sil'ah namanya, talfiqus sil'ah, afwan, tanfiqus sil'ah, pakai na nun, tanfiq as-sil'ah. Tanfiq as-sil'ah itu artinya adalah yaitu al-halif bil yamin al-kadhibah likai supaya dibeli harga barangnya, likai yushtar, ya, jadi bersumpah dengan sumpah palsu. Wallahi ini modalnya segini gitu loh. Wallahi ini modalnya segini untuk mendapatkan keuntungan di bohong padahal modalnya enggak segitu. Iya. Tanfiqus sil'ah ini al-halif bil yamin al-kadhib. Al-kadhib. Jadi memang beda antara orang yang bersumpah bohong dalam dagangnya dengan orang yang bohong dalam dagangnya. Ya bohong yang bohong dalam dagangnya ini jelas dusta, enggak boleh, enggak berkah dan bisa jadi akadnya tidak sah. Tapi kalau sampai pakai nama Allah, ini lebih buruk lagi, jauh. Iya, lebih buruk lagi. Dan itu banyak di pedagang-pedagang Arab zaman dahulu. Ya, pakai wallahi di atas nama Allah. Hati-hati di sini. Apalagi jual madu. Ya, jual madu, madunya palsu. Udah gitu di labelnya ditulis kata Rasulullah madu. Ya Allah, ini kurang ajar ini. Madunya palsu. Gula manis. Orang mau nyembuhin penyakit gula, malah nambah gulanya. Udah gitu di kemasannya ada tulisan Rasulullah SAW bersabda, wah ini parah ini orang, jenggotan lagi. Aduh, apa artinya dia ngaji sunnah kalau misalnya kayak gitu kelakuannya, na'udzubillah min dzalik. Ya, ini mengatasnamakan agama Allah untuk mendapatkan keuntungan duniawi dan bohong pula, na'udzubillah min dzalik. Al-ghasab, rampas. Di Indonesia itu ada begal, rampas, rampok, copet, banyak lah. Semua disamain dengan mirip-mirip. Tapi dalam syariat antum dibedakan antara ada sariqah, ada ghasab, ada intihab, ada ikhtilas. Wah, ini kalau anda, wah panjang, jangan sekarang deh. Enggak bisa sekarang. Panjang karena sariqah beda, ghasab beda, intihab beda, ikhtilas beda. Beda semua, beda nama, beda cara, beda hukum, beda konsekuensi juga, ikhwan. Iya, dan kadarnya juga beda-beda. Ana nanti kapan-kapan di fikih ajalah insyaallah. Ya. Al-ghasab ini, tapi ini ghasab adalah merampas barang di depan pemiliknya dengan paksa. Itu ghasab. Iya, kosong. Nggak tahu Indonesia itu apa? Nggak mesti nodong, Pak. Misalnya sendal nih, saat anda tiba-tiba dipakai, punya anda itu? Nggak buat anda. Dia langsung pergi. Ini kosong namanya. Ini bukan sariqah, bukan sariqah. Karena bedanya dengan sariqah itu ikhtifa. Ikhtifa dari maudhi' hirzihi. Yaitu cara ngambilnya itu diam-diam gitu. Kok ini kan terang-terangan. Ini ghasab. Ghasab bisa ghasab secara makna, secara ghasab tanah. Tuh ghasab tanah banyak tuh sekarang. Yaitu pacok tanahnya dipindah, digeser. Ini ghasab maksudnya. Dan orang tahu dia telah merampas tanahnya, ini ghasab. Merampas. Tapi enggak semua merampas ghasab. Ada kalanya merampas itu intihab. intihab, Pak. Intihab merampas juga. Kayak misalnya ibu-ibu bawa dompet biasa kan. Lagi kenapa sih ibu-ibu bawa dompet gede banget gitu kan? Salahnya dia. Apa tas sama dompet gede banget, atau ibu-ibu dompet pegang gede dompetnya tuh. Pegang aja ke pasar kaget tuh. Ya, kemudian tiba-tiba ada pemuda set gitu kan. Jambret, merampas juga namanya. Ini intihab. Akan jadi ada ngejelasin semuanya. Baik, wasariqah. As-sariqah tadi udah dijelaskan. Ar-riswah, karena waktunya mepet banget. Ar-riswah ini antum tahu lah ar-riswah ya, nyuap. Ya, nyuap. Bahasa kita nyuap. Ar-riba wa nahwi dzalik. Wala wa tudlu biha lil hukam wala tadfa'u bi amwalikum ila al hukam لتأكلوا عن طريق التخاصم أموال طائفة من الناس بالباطل. Antum menyuap ke hakimnya supaya antum dimenangkan dalam kasus ini. Na'udzubillah min dzalik. Padahal antum adalah posisi orang yang bersalah atau orang yang merampas atau merampok atau mencuri dan seterusnya. Wa antum ta'lamun wa antum ta'lamun tahrim dzalika 'alaikum. Kalian tahu pengharaman hal tersebut. Ya begitu ikhwah sekalian. Ya untuk masalah nanti ghasab, yamin kadzibah, sariqah, riswah, ikhtilas, intihab dan seterusnya, itu nanti pada suatu insyaallah di matan Abi Suja mudah-mudahan bisa Anda bahas pada waktunya insyaallah taala. Di masalah dia masalah biasa berkaitan dengan masalah al-hudud, hukum-hukum had ya, atau hukum qisas biasanya ada kayak gini ya. Wassalamualaikum.